Al-Mudhifah, hal turidina syai'an akhar? Al-Musafira, la wa syukran. Al-Mudhifah, afwan. Taib, ikra'i. Lanzur ila mufradat. Naam. Naam, baca. La. Al-Hiwar as-Sani. Naam. Naam. Baik, al-mudhifa. Al-mudhifatu. Ya. Kata al-mudhifatu, ya. Ini bukan kata asli, tapi kata ini mushtaq diambil dari kata kerja. Ya. Diambil dari kata kerja, wazannya af'ala yuf'ilu, adhafa yudifu, ya, dari kata dhaif. Adhafa ya, adhafa yudifu. Ya, al-mudhifa. Taib. Wazannya af'ala yuf'ilu. Dari kata do'if. Ya. Do'if itu kan artinya apa? Tamu. Ya. Jadi kalau adhafa yudhifu. Adhafa yudhifu itu. Apa namanya. Memperlakukan sebagai seorang tamu. Jadi melayani, meladeni gitu ya. Ya, melayani. Ya. Jadi ini namanya ismun. Ismul fa'il. Ya, ismul. Ismul fa'il. Ya, jadi dia isim fa'il. Ya. Taib. Kemudian ta'nya ini ta' marbutoh. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia itu apa? Mu'annas. Ya. Jadi kalau laki-laki. Kalau laki-laki apa? Al-mudifu. Ya. Ini laki-laki. Ya. Kalau ini apa? Perempuan. Ya. Dari kata adhafa yudhifu, ya. Artinya dia melayani, meladeni, ya, seperti itu, ya. Ini isim fa'il, jadi pelakunya. Dari kata kerja adhafa yudhifu, ya. Taib, apa artinya al-mudhifatu atau al-mudhifu, ya. Ya. Kalau di pesawat, ya ini namanya al-mudhifatu, ya. Untuk mu'annasnya, kalau mudhakarnya al-mudhifu. Apa al-mudhifa? Naam, pramugari, ya. Kalau al-mudifu berarti pramugara, ya. Taib, lanjut. Naam, maza tufaddilin. Naam. Baik, mama na tufaddilin, ya. Ini fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari lil mukhatabah. Jadi fi'il mudhari yang menunjukkan orang kedua muannas atau orang kedua perempuan, ya. Dari asalnya, akarnya dari kata faddala. Faddala, ini fi'il madinya, fi'il mudhari-nya yufaddilu. Yufaddilu, kemudian masdarnya taf taf dilan, ya. Taib, jadi faddala yufaddilu taf dilan, ya. Dalam Al-Quran wa faddalallahu apa namanya? Banyak kata, afwan, ana lupa ya, tapi yang jelas dalam Al-Qur'an itu banyak kata faddala yufaddilu, ya. Juga ada kata tafdila, kata masdar juga ada, kata tafdila juga ada. Ya, jadi faddala yufaddilu tafdila, ya. Apa artinya fadla? Fadlun, fadlun apa artinya? Keutamaan. Jadi kalau faddala itu apa? mengutamakan, atau bisa juga kalau di sini memilih, artinya ya memilih. Ya, faddala, dia telah memilih atau dia lebih menyukai, ya, atau yufaddilu, atau yufaddilu, dia sedang apa? Sedang menyukai atau sedang mengutamakan, ya. Ini mengutamakan. Ya, jadi di sini menunjukkan orang kedua perempuan, ya. Jadi tufaddilin anti. Anta tufaddilu anti tufaddilin, ya. Baik, lanjut. Naam. Ya, lanjut. Malum. Naam, ma'an min fadlik. Ya, kata min fadlik. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, min fadlik atau min fadlik, ya. Kalau min fadlika untuk apa namanya, untuk apa? Dhamir mutasilnya menunjukkan kepada laki-laki, tapi kalau min fadliki, dhamir mutasil ini menunjukkan kepada perempuan atau muannas, ya. Di sini min fadliki, ya. Min fadliki, ya. Jadi kata dari kata fadlun, ya, sebenarnya dari kata fadlun, fadlun itu keutamaan, ya. Jadi min fadliki artinya ya Anda berbuat baik kepada saya, keutamaan Anda adalah berbuat baik karena keutamaan Anda gitu. Anda berbuat baik kepada saya, ya, seperti itu, ya. Baik, lanjut. Nah, lanjut. Naam, at-tamra. Ya. At-tamra, kenapa di sini at-tamra? Karena dia maf'ulun bihi, ya. Tapi asalnya at-tamru, ya. Baik, kemudian apa? Awil. Awil ainaba. Ya. Ainaba. Kenapa di sini al-ainaba? Karena dia ma'tuf, ada waw ataf at-tamra, wa ada waw ataf, maka di sini mengikut kepada at-tamra. Jadi at-tamra awil afwan, bukan waw ya, tapi aw. Ya, at-tamra awil inaba, ya. Jadi tapi asalnya apa? Al-inabu, ya. Karena dia ma'tuf dari ini at-tamra, maka dia juga apa namanya? Kedudukannya masuk sama dengan yang ini. Nah, lanjut. Naam. Asyaya. Tamru tadi apa? Kurma. Al-inabu. Anggur, ya. Taib, kemudian maza? Naam, ash. Asyaya, ya. Mawan asyaya? Naam, asyaya teh. Kenapa asyaya di sini? Karena dia apa? Maf'ulun bihi, ya. Jadi dia masuk maf'ulun bihi, ya. Makanya dia mansub, ini mansub. Tapi asalnya apa? Asalnya asyayu, ya. Asalnya asyayu, tapi karena dia maf'ulun bihi, maka dia di dia dinasab, ya. Baik, lanjut. Naam, al-qahwata. Mawan al-kahwata? Kopi. Naam, kopi. Taib, al-kahwata. Kenapa di sini al-kahwata? Kenapa mansub di sini? Karena dia maf'ulun bihi, ya. Karena dia maf'ulun bihi, ya, dia objek, maka dia ismun mansub. Tapi asalnya apa? Asalnya al-kahwatu. Ini asalnya, ya. Jadi kalau kita tulis berdiri sendiri seperti ini, maka kita tidak boleh tuliskan seperti ini al-kahwata, ya. Jadi harus ada sebabnya kenapa dia itu al-kahwata, ya. Dia harus punya sebab. Tapi asalnya apa? Asalnya dia apa? Marfu, ya. Asalnya dia marfu seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya kita mau tuliskan seperti ini, al-kahwata dia harus sebabnya. Harus ada sebabnya. Di sini, ya, kenapa dituliskan mansub? Kenapa kedudukannya mansub? Di sini kenapa fathah? Karena apa? Karena dia adalah maf'ulun bihi, ya. Taib. Al-kahwata, kofi-kofi dalam bahasa Inggris itu tuh disadur dari kata al-kahwana. Taib, lanjut. Naam. Al-kahwa. Al-kahwa bil halib. Ya. Jadi ini ba di sini ini adalah harfu jarrin, ya. Jadi ini harfu jarrin ditambah dengan al-halib. Ya. Jadi ba asalnya al-halib. Al-halib artinya apa? Ya, al-halib itu artinya susu segar, ya. Al-halib itu adalah susu segar, ya, yang biasa kita minum dari apa namanya peternak sapi itu. Ya, itu namanya al-halib. Ya, jadi susu segar itu al-halib. Ini biasa di sana itu dicampurkan dengan kopi, ya. Baik, kemudian ba, ya, berbeda dengan al-laban, ya. Berbeda dengan al-laban. Kalau al-laban itu ya kayak semacam susu kental manis gitu kan. Itu disebut sebagai laban, ya. Akan tetapi al-halib ini, halib adalah susu segar yang biasa dicampurkan buat kopi, ya. Campurkan buat kopi atau dicampurkan buat teh di sana biasanya, ya. Taib, ba, ba harfu jarrin. Makanya di sini bil halibi, ya. Bil halibi. Ya, ini majrur di sini. Alamat jarnya dengan kasrah. Kenapa dia majrur di sini? Karena dimasuki huruf ba. Huruf ba. Huruf ba ini adalah merupakan salah satu huruf jar. Makanya bil halibi. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri, maka kita katakan al halibu. Ya, dia marfu. Ya. Al halibu asalnya al halibu, dia marfu. Taib, kenapa al halibi? Karena di depannya ada huruf jar. Masuk huruf jar, maka jadilah dia apa? Bil halibi. Ya. Jadilah dia bil halibi karena masuknya harfu jar. Ya. Taib, lanjut. Nah. Lanjut. Naam. Hal turidina. Ya. Turidina. Ya. Mawana turidina? Ini lil mukhatabah, ya, untuk orang kedua, perempuan, ya. Dari kalau anti turidina, kalau anta turidu, ya. Anti turidina. Kalau anta turidu, ya. Jadi arada yuridu. Taib. Kemudian syai'an, ya. Syai'an, mana syai'an? Sesuatu. Akhara yang lain. Akhara di sini tidak bertanwin, ya, perhatikan. Dia tidak beralif lam, akan tetapi dia juga tidak bertanwin. Ayah, akhara. Ya. Kenapa di sini akhara? Kenapa tidak bertanwin di sini? Karena dia ismun ghairu munsharif. Jadi dia itu tidak bertanwin, ya. Makanya dia tidak bertanwin. Bukan syai'an akharan. Bukan syai'an akharan. Ya. Tapi syai'an akhara. Ya. Jadi sebenarnya dia di sini, dia man'ut. Ya. Afwan, dia na'at atau sifat dari syai'an. Ya. Ya, jadi ini sifat daripada mausuf atau na'at daripada man'ut. Ya. Kenapa dia tidak mengikut secara harakat? Ya, karena dia secara hukum mengikut ke sini. Ya, secara hukum dia mengikut ke sini. Mansub, ya. Akan tetapi dia tidak dia tidak bertanwin karena apa? Dia ismun. Ya, ismun ghairu munsharif, ya. Yeah. Taib, lanjut. Al-Musafirah la wa syukran. Naam. Al-Mudibah al-Quran. Taib, ya. Syukran, kata syukran, ya, ketika misalnya kita berterima kasih kepada seseorang, ya, kalau dalam bahasa Indonesia terima kasih, itu kita mengucapkan syukran, ya. Itu secara uruf seperti itu sama. Kalau kita dikasih sesuatu atau ada orang berbuat baik kepada kita, kita bilang terima kasih. Ya, terima kasih itu secara uruf, ya, bahasanya syukran. Ya, seperti itu. Kemudian orang yang ketika ada orang mengatakan kepada kita terima kasih, maka kita katakan apa? Afwan. Ya, kita katakan afwan. Kenapa kita katakan afwan? Ya, kenapa kita katakan afwan? Padahal setahu kita kan afwan itu adalah maaf. Ya, seperti misalnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan, doa apa yang kami panjatkan ketika kita merasa bahwa ini malam adalah malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah Sallam menyuruh memperbanyak apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa al-afu, ya, di tuhibbul afwa, engkau mencintai memaafkan, ya, fa'fu anna, maka maafkanlah, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ya. Kemudian di beberapa ayat diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman khudzil afwa, ya, khudzil afwa, maka berikanlah maaf, gitu kan, seperti itu, ya. Jadi al-afwu itu, al-afwu, afwu, afun itu adalah asal artinya adalah maaf, ya. Tapi kenapa kok ketika ada orang mengatakan kepada kita syukran, lalu kita jawab dengan afwan, gitu kan, seperti itu, ya, diantara maknanya ini menandakan bahwa sebenarnya saya itu tidak berbuat apa-apa. Jadi karena ini memang kewajiban saya, gitu loh. Jadi maaf, ini memang kewajiban saya untuk melakukan itu, gitu loh. Jadi saya itu nggak berbuat apa-apa. Ini memang kewajiban, sudah kewajiban saya untuk melakukan itu. Itu diantara maknanya, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ada yang mengatakan kepada kita terima kasih, ya, maka biasanya kita katakan sama-sama, gitu loh, ya, atau terima kasih kembali. Nah, inilah makna letter like-nya daripada kata afwan, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kepada kita syukran, maka kita katakan afwan, ya. Akan tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, maka yang kita lakukan adalah mendoakannya, ya, mendoakannya, jazakallahu khairan, ya, jazakallahu khairan, ya. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, jazakillahu khairan, ya. Kalau untuk dua orang, laki-laki atau perempuan, jazakumallahu khairan, ya. Kalau untuk banyak orang, tiga orang, ya, lebih jamaah, untuk laki-laki jazakumullahu khairan, ya. Kalau untuk jamaah, untuk perempuan tiga orang atau lebih, maka kita katakan jazakunallahu khairan. Ini doa, ya, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi secara uruf, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita berterima kasih kepada orang tersebut, ya. Akan tetapi yang paling sempurna adalah kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan doa, ya, jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan dan seterusnya, ya. Maka kita jawab, kalau misalnya ada orang mengatakan syukran, maka kita katakan afwan. Afwan di sini bukan secara makna, oh maaf, enggak, bukan kita maknakan seperti itu. Akan tetapi artinya adalah bahwa ketika kita mengatakan, ada yang mengatakan kepada kita syukran, kemudian kita katakan afwan, itu artinya apa? Sama-sama atau terima kasih kembali, ya. Taib, ikra'i al-hiwar as-sani, ma'at tarjamah. Naam. Al-mudhifatu, apa artinya tadi? Nah, pramugari, atau bisa juga al-mudhifatu itu pelayan perempuan, ya, pelayan perempuan, karena dia melayani, ya, makanya disebut sebagai al-mudhifa, ya, kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki al-mudhif, tidak pakai ta marbuta, ya. Al-mudhif bisa bermakna pramugara, bisa bermakna pelayan laki-laki, ya. Taib, lanjut. Tatlubin, tatlubin ini minta, ya. talaba yatlubu. Jadi madza tatlubina minat ta'am, minat ta'am. Apa yang engkau minta dari makanan? Naam. Naam, ba'da samak ya. Ma mana ba'da di sini? Ba'da di sini kalau kita katakan ba'da samak itu beberapa ekor ikan ya. Ba'da samak di sini beberapa ekor ikan ya. Kenapa ba'da di sini? Kenapa bukan ba'du ya? Kenapa bukan ba'du di sini? Karena ba'da di sini adalah maf'ulun bihi, makanya dia mansub. Ya. Jadi di situ sebenarnya atlubu ba'da samaki. Ya, tapi tidak dipakai lagi atlubunya. Jadi madza tatlubina minat ta'am. Kita tahu dari mana kalau dia maf'ulun bihi dari pertanyaannya madza tatlubin. Ya, madza tatlubin? Apa yang engkau minta? Ya. Maka dia jawab, ya. Seharusnya dia jawab atlubu ba'da samaki. Atlubu ba'da samaki. Saya meminta beberapa ekor ikan. Akan tetapi atlubu di sini sudah dihilangkan. Jadi langsung ba'da samak. Ya. Jadi tapi maknanya di situ ba'da samak, saya meminta beberapa ekor ikan, ba'da samak. Jadi ba'da di sini adalah maf'ulun bihi ya, mansubun wa huwa mudhaf. Dia mudhaf ke as-samaki. As-samaki mudhafun ilaih. Taib ya. Lanjut. Naam. Wal aruzi, aruzi ya, al aruzi itu apa? Nasi ya. Kenapa di situ wal aruzi? Kenapa majrur di situ? Ya karena dia ada waw ataf di situ ya. Jadi al aruz di situ adalah mengikut kepada as-samaki. Makanya dikatakan situ wal aruzi ya. Baik, lanjut. Naam. Min fadlik apa? Ya, min fadlik pernah kita terjemahkan min fadlik itu kalau min fadlik bisa juga lau samahti gitu ya. Lau samahti jika Anda berkenan ya. Taib. Naam. Naam. Taib, sama ma'an ya. Sama ya. Kenapa ma'an di situ? Kenapa bukan ma'un? Ya, kenapa bukan ma'un? Ya. Kenapa di situ ma'an? Padahal dia di situ terlihat dia di awal jawabannya itu di awal apa? Di awal kalimat. Ma'an itu di awal kalimat. Ya. Tapi kenapa di situ ma'an? Kenapa bukan ma'un? Ya. Karena ma'an di situ adalah maf'ulun bihi. Maksudnya di situ atlubu ma'an. Ya, cuma atlubu sudah dihilangkan. Ya, jadi langsung ma'an min fadlik. Ya, sama misalnya kalau masuk di rumah makan, kemudian pelayannya bilang madza turid, ya, madza turidu an ta'kul, ya, atau madza turidina an ta'kuli gitu, apa yang Anda hendak makan gitu. Ya, jadi kita tidak menjawab lagi uridu an akula as-samaka misalnya. Ya, jadi kita bisa langsung katakan as-samaka, ya. Jadi langsung di situ mansub as-samaka, bukan as-samaku. Kenapa as-samaka? Karena as-samak di situ maf'ulun bihi, makanya dia mansub. Jadi enggak perlu kita katakan lagi uridu as-samaka, tapi langsung as-samaka. Nah, dia paham bahwa as-samaka di situ adalah maf'ulun bihi. Naam, taib. Wa madza tufaddilin, apa yang kau inginkan di situ ya? Faddil naam. At-tamra atau ya or atau anggur. Iya. Baik. Jadi wa madza tufaddilin ya. Jadi di situ dia mempergunakan kata faddala yufaddilu, tufaddilin. Faddala yufaddilu ya. Kenapa di situ? Kenapa dia tidak mengatakan wa madza tatlubina minal fakiha? Ya, wa madza tatlubina minal fakiha? Kalau di atas kan wa madza tatlubina minas syarab. Ya. Karena tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada pilihan. Jadi dia tidak diberikan pilihan. Makanya dia langsung mengatakan apa yang engkau minta. Ya, jadi saya minta apa yang engkau minta dari minuman. minuman apa yang kau minta? Kemudian dia katakan air. Ya. Apa namanya? Di sini wa madza tufaddilin, ya. Wa madza tufaddilin minal fakihah. Kenapa di sini kenapa di sini dia tidak mengatakan wa madza tatlubina minal fakihah? Ya, karena di sini macamnya banyak, buah-buahan macamnya banyak. Maka dia disuruh memilih. Ya, wa madza tufaddilin, maksudnya di situ apa yang engkau utamakan? Ya, apa yang engkau lebih inginkan gitu, seperti itu maksudnya. Ya. At-tamra, maka kata al-musafira, kata penumpang ini, at-tamra awil inaba, ya, at-tamra awil inaba, kurma atau anggur, ya. Baik, lanjut. Nah. Naam, ya. La ufaddilu, dia ditanya, hal tashrabina syaya, apakah engkau meminum teh? Ya. Terus kata al-musafira, penumpang ini mengatakan, la, tidak, ufaddilu kahwa, saya lebih suka apa? Kopi. Atau bisa juga diterjemahkan, ufaddilu kahwa, saya lebih mengutamakan kopi, ya, daripada teh, gitu kan, seperti itu. Naam, baik. Al-kahwatu. Di situ apa? Ayah nama, al-kahwata. Naam. Al-kahwata bil halibi. Ya, jadi kopi dengan susu gitu. Maksudnya kopi pakai susu dicampur susu, ya. Naam, al-kahwatu al-kahwata bil halib. Ya, kopi dengan susu. Naam. Ya, sama-sama. Ya, atau terima kasih kembali. Taib, nu'id maratan tsaniyah, al-hiwar ats-tsani, percakapan yang kedua. Unzur wastami' wa'id, ya. Unzur, perhatikan, wastami', simak, wa'id dan ulangi. Ya, al-mudifatu, pramugari, madza tatlubina minat ta'am? Ya, apa yang Anda minta dari makanan? Al-musafira, ya, penumpang. Al-musafir di sini orang yang musafir, ya. Tak marbutah di sini karena dia muannats. Kalau mudzakkar al-musafiru. Di sini al-musafiratu, ya. Jadi orang yang bepergian, orang yang safar, ya. Ba'da samaki wal aruzzi min fadlik. Ba'da samak, sebagian ikan, wal aruzzi dan nasi, min fadlik, ya, jika Anda berkenan. Al-mudifatu, ya. Wa madza tatlubina minasyarab? Apa yang Anda minta dari minuman? Ya, ma'an min fadlik, ya, air jika Anda berkenan. Saya meminta air jika Anda berkenan. Al-mudifa, wa madza tufaddilina min al-fakihah? Apa yang Anda inginkan dari buah-buahan? Ya. Al-musafira, at-tamra awil 'inaba? Ya, saya menghendaki, menginginkan kurma atau anggur, ya. Al-mudifa, hal tashrabina syaya? Apakah Anda meminum teh? Al-musafira, la ufaddilul kahwa, tidak, saya lebih memilih kopi. Al-mudifa, al-kahwatu bil halib, ya, kopi dengan susu. Al-musafira, kopi pakai susu. Al-musafira, na'am, al-kahwatu bil halib, ya, kopi dengan memakai susu, ya. Al-mudifa, hal turidina syai'an akhar, ya, apakah Anda menginginkan sesuatu yang lain? Al-musafira, la wa syukran, tidak, terima kasih. Al-mudifa, afwan, ya, kembali, ya. طيب انتهينا من الحوار من الحوار الثاني الان ننتقل الى المفردات نعم اقراي المفردات نعم نعم ماء اير نعم نعم شاي نعم نعم Baik, perhatikan di sini, ya. Ini semua marfu, ya. Ma'un, marfu. Jadi bukan ma'an atau ma'in, ya. Kahwatun, bukan kahwatan atau kahwatin, ya. Syayun, bukan syayan atau syayin. Halibun, bukan haliban atau halibin, ya. Syarabun, ya, bukan syaraban atau syaribin, syarabin, ya. Tamrun, bukan tamran atau tamrin. Ya inabun bukan inaban atau inabin, ta'amun bukan ta'aman atau ta'amin, yatlubu ini fi'il, fi'il mudhari, yasyrabu fi'il mudhari, ya. Semua asalnya di sini ma'un, kahwatun, syayun dan seterusnya, ini namanya ismun marfu, isim yang di rafa. Dan asalnya isim itu marfu. Asalnya semua isim itu marfu. Ya. Jadi semua isim itu di rafa kecuali jika ada amil yang membuat dia dinasab atau dijar, ya. Jadi asalnya kita katakan ma'un, kahwatun, syayun, halibun dan seterusnya. Jadi kita enggak boleh katakan ma'an, ya, atau ma'in, ya, kahwatan atau kahwatin itu enggak boleh kecuali kalau ada amil, ya. Ada amil, ada alat di depannya atau ada kata di depannya yang membuat dia harus dinasab atau dijar. Tapi asalnya adalah apa? Isim itu marfu, ya. Nah, sama dengan fi'il. Fi'il mudhari, asalnya fi'il mudhari itu juga marfu, yatlubu, yashrabu, ya, yarfa'u, yakhruju, ya'kulu, ya, yatakallamu dan seterusnya. Asalnya fi'il mudhari itu marfu, ya. Jadi dia tidak boleh ya dijazam, ya. Dia tidak boleh dijazam dan yang lainnya kecuali jika ada amil-amil yang masuk di depannya, ya, seperti itu. Jadi yatlubu, ya, bisa berubah jadi yatluba kapan kalau misalnya masuk di depannya an gitu, an yatluba, ya, apa namanya, bisa dia majzum, ya, yatluba bisa kalau di depannya masuk salah satu contohnya misalnya lam, lam yatluba, ya, seperti itu. Tapi asalnya apa? Asalnya fi'il mudhari itu marfu, ya. Asalnya fi'il mudhari itu marfu, ya. Taib. Al-an nantakil ilah tadrib, tadribu isti'abin. Naam. Naam. Naam. Ma mana tadribu isti'abin? Isti'abin atau isti'abun, ya. Isti'abin kenapa di sini majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Ya, isti'ab, isti'abun itu isim masdar, ya. Isti'aban ini isim masdar dari kata istau'aba, yastau'ibu, ya. Isti isti'abun aja. Ya, isti'abin di sini, ya. Pertama, kenapa isti'abin di sini? Karena dia mudhafun ilai dari kata tadribu. Tadribu mudhaf, isti'abin mudhafun ilai, ya. Taib. Isti'ab ini ismul masdar, ya. Ismul ismul masdari dari kata kerja istau'aba, is istau'aba, fi'il mudhari'nya yas tau'ibu, yas tau'ibu, ya. Masdarnya is isti'aban, ya, istau'ib dan seterusnya, ya. Jadi istau'aba fi'il madhi, yastau'ibu fi'il mudhari, isti'aban masdarnya, ya. Taib. Jadi ini isim masdar dari kata kerja. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu, istaf'ala yastaf'ilu, ya. Wazannya, timbangannya is istaf ala, yes, yastaf ilu, istifal, ya. Taib. Ma mana istau'aba yastau'ibu, ya. Istau'aba yastau'ibu diantara maknanya adalah fahima yafhamu, memahami, ya. Jadi kalau di sini isti'ab pemahaman, jadi di sini tadribu isti'ab, tadribu isti'abin artinya latihan memahami, ya. Tadribu isti'abin di sini maknanya apa? Latihan memahami. Jadi isti'ab di sini al-fahmu, bisa diartikan memahami, ya. Jadi tadribu isti'abin. Jadi latihan memahami. Taib. Naam. Istamirri. Naam. Ajib. Taib. Tarjimi. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bikhtisarin dengan. Naam. Dengan singkat. Ya. Taib. Ikra'i. Tarjimi awalan. Tarjimi as-su'al. Naam. Madha talabat al-musafiratu minat ta'ami. Naam. Tarjimi. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Naam. Penumpang dari makanan. Taib. Ajibi. Ba'da samaki wal aruzi. Sebagian. Naam. Ba'da samaki. Dan. Wal aruzi. Nah, itu namanya bikhtisar. Ba'da samaki wal aruzi. Naam. Taib. Athani. Iya langsung ma'an ya. Taib lanjut. Ma'ada tolabat minal fatimati. Apa yang diminta? Apa yang dia minta dari buah-buahan? At-tamra awil inab. Naam. At-tamra awil inab. Taib lanjut. Fasata syrubu syaya. Apakah dia akan meminum teh? La. Tashrabu orang kedua. Anta. Naam. Anta. Anta tasyrabu hal tasyra hal satasyrabu syaya. Apakah engkau akan meminum teh? Naam. Naam, al-qahwata. Baik, lanjut. Aina daru hadzal hiwaru? Di mana tempat? Aina daru hadzal hiwar? Di mana percakapan ini berlangsung? Ya dara ya duru, dara fi'il madhi, ya duru apa namanya fi'il mudhari. Jadi aina dara, di mana apa berlangsung ya, kita terjemahkan berlangsung. Naam, tayyib. Naam, fit ta'ira, fit ta'irati ya. Jadi percakapan ini berlangsung di mana? Ya dara hadzal hiwar fit ta'irati, di pesawat. Tayyib, lanjut. Naam. Apa yang kau sukai? Ya, anggur atau kurma? Naam. At-tamra. Taib, al-akhir. Apa yang kamu lebih suka? Kopi atau teh? Naam. Taib, makanya ini disebut sebagai tadrib isti'ab, ya. Latihan memahami, ya. Jadi kita menjawab soal-soal sesuai dengan hiwar yang tadi sudah kita bacakan. Jadi disuruh, permintaannya kita disuruh jawab dengan bikhtisar ya, dengan singkat ya. Taib, Allah taala alam bisawab ya, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah ya. Naktafi bihadzal qadar ya, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.